Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas nama santri dan seluruh pimpinan di Yayasan Darut Tauhid, menyampaikan ucapan barakallahu fi umrik kepada guru kita A'agim yang selama ini telah membimbing kami, mengingatkan kami untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini guru kita A'agim telah memasuki usia 60 tahun. Semoga apa yang sudah dilakukan selama ini menjadi amal soleh, menjadi bekal beliau kelak ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan keberkahan ilmunya, Allah berikan keberkahan sisa usianya, Allah limpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada beliau, Allah sakinahkan keluarga beliau, Allah solehkan putra-putri beliau, dan ketika ajal menjemput beliau, semoga Allah jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa safi'ina wa duhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ngan kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma tawwil amrahu wa sahih ajsadahu wa nawwir qulubahu wa sabbit imanahu wa ahsin a'malahu wa wassi arzaquhu wa ilal khairi qarabnahu wa anis syarri ab'adna birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah, jadikanlah sisa umur guru kita A'agim jadi ilmu yang manfaat ya Allah, umur yang berkah ya Allah, umur yang menjadi jalan manfaat untuk sebanyak-banyaknya hambamu ya Allah. Duhai ya Allah, muliakan guru kami A'agim ya Allah, muliakan guru kami A'agim ya Allah, berkailah sisa umurnya ya Allah, berkailah ilmunya ya Allah, limpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada beliau ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, jika kelak ajal menyebutnya, golongkan beliau menjadi orang-orang yang husnal khotimah. Duhai ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk meneladani akhlak dari guru kami yang mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bantu doa satu supaya diampuni oleh Allah. Saya sangat ingin didoakan oleh teman-teman. Sebagaimana Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk meminta dia diberikan ampunan oleh Allah. Yang kedua, kalau boleh tolong doakan supaya saya diberikan rahmat kasih sayang Allah, karena rahmatlah yang bisa menyelamatkan, bukan amal ya. Nah, dan yang ketiga, doakan supaya husnul khotimah.